أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن استقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة والطلبة رحمني ورحمكم الله kita melanjutkan kembali bacaan kita terhadap kitab Kitab Tauhid Syekh Shalih Al-Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Dan kita masih pada bab Hukmul Intima' Ilal Madhahib Al-Ilhadiyah Wal Ahzab Al-Jahiliyah, yakni tentang hukum berafiliasi atau bergabung pada kelompok-kelompok yang sesat dari ideologi-ideologi yang sesat dan golongan atau kelompok-kelompok jahiliyah. Dan kita telah membaca yang pertama tentang al-intima' ilal madhahib al-ilhadiyah, tentang berafiliasi atau bergabung kepada madhab al-ilhad. Disebutkan di situ madhab al-ilhadiyah yang menyesatkan, seperti di antaranya Syu'iyyah, Al-Ilmaniyah, Ra'sumaniyah, dan yang lainnya dari madhab-madhab kufur. Madhab tersebut adalah madhab kufur yang keluar dari agama Islam. Keluar dari agama Islam. Taib. Dan orang yang berafiliasi kepada madhab-madhab tersebut, dia mendaku, ya, berislam, maka yang demikian ini termasuk dari kenifakan yang besar. Termasuk dari kekenifakan yang besar. Dan orang-orang munafik, demikianlah keberadaannya. Mereka ya berafiliasi, mengdaku kepada Islam pada zahirnya. Padahal di hati mereka, fi qulubihim ma'al kufar atau fi batinihim ma'al kufar, ya, menampakkan keislaman, ya, dan batinnya kufur, ya, bersama kufar. Sehingga kemarin kita telah mendapatkan penjelasan bahwa munafikin, ya, yang mereka adalah mukhadi'un, orang-orang yang menipu, memiliki dua wajah. Wajah ketika, yakni ketika mereka berada di sisi kaum mukminin, mereka menampakkan keislamannya. Demikian pula dia memiliki dua wajah. (Tuh) Yang pertama dua enam minhum aw likullin minhum wajhan wajhun yalqabil mu'minun aw bil mu'minin, ketika bertemu dan orang-orang yang beriman dan wajah ketika mereka berbalik kembali kepada saudara-saudara mereka dari kalangan mulhidin. Bahkan munafikin juga memiliki dua lisan, salah satunya yang dinampakkan dengan zahirnya muslimun, ya, yang ini mereka sesungguhnya berbalik atau berpaling dari kitab dan sunnah, dan kenyataannya mereka hanyalah istihza'an wastihqaran, yakni hanya mengolok-olok, tujuannya mengolok-olok muslimin dan merendahkan kaum muslim Islam wal muslimin. Baik. Dan ini telah kita dapati penjelasannya pada pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan penjelasan beliau hafizahullahu taala. Qala hafizahullahu taala. Wa hadhihi madahibul ilhadiyah. Madahibun mutanakhirah. Li'annaha mu'assasatun 'alal batil. Kata beliau hafizahullah, madhab kelompok ideologi sesat yang kita sudah dapati penyebutannya di sebelumnya, madhab-madhab ini adalah madhab yang membawa kepada permusuhan li'annaha mu'assasatun 'alal batil, karena madhab ini dibangun di atas kebatilan. Berasal di atas bangunan kebatilan. Sebagaimana yang setelah kita sebutkan sebelumnya, asy-syuyu'iyah, komunisme, fasy-syuyu'iyatu tunkiru wujudul khaliq subhanahu wa ta'ala. Asy-syuyu'iyah di antara madhab ilhad, ideologi sesat, di antaranya syuyu'iyah. Syu'iyah ini tungkir wujudul khaliq subhanahu wa ta'ala, mengingkari adanya pencipta, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingkari adanya pencipta. Artinya apa? Mereka meyakini tidak adanya Tuhan. Komunisme, ateisme, mengingkari atau meyakini bahwa tidak ada Tuhan, sehingga mereka mengingkari wujud khaliq sang pencipta subhanahu wa ta'ala, dan memerangi tuharibul adiyan as-samawiyah, memerangi agama-agama samawi. Wa may yarda li aqlihi ayya'isha bila aqidatin wa yunkirul badihiyat al-yaqiniyah fayakunu mulghiyan li'aqlihi. Maka barang siapa yang meridhai terhadap akalnya untuk hidup tanpa akidah, tanpa keyakinan, dan mengingkari al-badihiyadul yakiniyah, yakni perkara yang disebut dengan aksioma, yaitu al-umur al-wadihah. Perkara aksioma, yakni perkara yang apa? Perkara yang sebetulnya sudah amat jelas, yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, dan diterima secara akal dan fitrah, seperti contohnya apa? An-nar, an-naru harun, bahwa api itu panas, ya. Dan yang semisal itu, ini kan perkara yang sudah apa? Sudah wadihah, sudah jelas. Dan mereka mengingkarinya. Wayangkiru dhalik. Orang yang mengikuti akal yang seperti ini, fayakunu mulhiyani aklihi, akalnya jadi kosong. Ya. Perkara yang sudah jelas yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan diterima secara akal dan fitrah diingkari di sisi mereka. Ini perkara apa? Al-badhiyat, al-yakiniyah, aksioma. Ya. Apa itu? Perkara yang sudah jelas yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan yang diterima secara akal dan fitrah. Ya, contohnya seperti apa? Mengetahui bahwa api itu panas dan yang semisal itu. Itu contoh. Allahu a'lam. Itu di antara salah satu madhab yang disebutkan yaitu Syu'iyah. Syu'iyah ini adalah apa? Madhab yang apa? Mempercayai tidak adanya Tuhan. Komunisme, ateisme. Mengingkari, ya, mengingkari adanya khalik, pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai perkara yang sudah jelas aja mereka apa? Ingkari. Wallahu alam. Kemudian di antaranya yang disebutkan di situ adalah al-ilmaniyah. Wal-ilmaniyah tunkiru al-adyan wa ta'tamidu 'ala al-madiyat allati la muwajjahun laha wa la ghayatun laha fi hadhihi al-hayat. Fi hadhihi al-hayat illa al-hayah al-bahimiyah. Adapun al-ilmaniyah, mereka mengingkari agama-agama yang ada ini. Dan mereka semata-mata bersandar, ya, kepada fisik material mereka, materialis mereka, yang tidak ada tujuan dalam wajah wal ghayah, tidak ada tujuan kecuali kehidupan di dunia ini dari kehidupan bahimiyah, kehidupan hewan. Ini ilmaniyah, mengingkari agama-agama yang ada ini. Dan semata-mata mereka bersandar pada fisik materialis mereka di kehidupan dunia ini. Allahu, Allahul musta'an. Dan hanya itulah tujuan mereka, almaniyah. Kemudian di antaranya disebutkan warra'sumaliyah, hammuha jam'ul mal. Min ayyi wajhin la tuqayyad bihalalin wala haramin wala atfin wala syafaqatin 'ala al-fuqara'i wal masakin. Dan ra'su maliyah yang disebutkan sebelumnya dari madhab al-ilhadiyah, himmah mereka, keinginan mereka semata-mata hanya ingin mengumpulkan harta dari sisi manapun dengan cara apapun, tidak ada ikatan, tidak terikat dengan yang namanya sesuatu yang halal, tidak terikat yang namanya dengan yang sesuatu yang haram, tidak ada. Ini ra'sumaliyah, ya, pokoknya keinginan mereka adalah mengumpulkan harta dari sisi manapun dengan cara apapun. Tidak ada ikatan halal haram. Tidak ada pula rasa yang namanya belas kasihan, kasih sayang terhadap fuqara wa masakin, dari kalangan fakir miskin, tidak ada. Ini mereka. وقوام اقتصادها على الربا الذي هو محاربة لله ولرسوله. Dan unsur utama dari apa yang dia hasilkan dari ekonomi mereka di atas ribawi. Di atas ribawi. Yang mana perkara riba ini adalah perkara yang bertentangan, menentang Allah dan Rasulnya tentunya. Ini mereka Raksumalia. Min madahib al-ilhadiyah. Maka ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidak sepantasnya bagi seorang mukmin ya bergabung mengikuti berafiliasi kepada madhab-madhab tersebut. Dan al-intima' kepada madhab-madhab tersebut adalah perkara kufur dan keluar dari Islam. Qala walladhi huwa dammarud duwal wal afrad. Yang ini semua pula, masih melanjutkan penjelasan tadi, adalah suatu yang menghancurkan di negeri-negeri, menghancurkan negeri-negeri ataupun individu-individu manusia. Wamtasasu dima'is su'ubil fakirah. Demikian pula menyerap dari darah-darahnya orang-orang yang fakir. Ketika demikian, wa ayyu'akilin yarda ayya'isa au ayya'isha ala hadhihi al-madahib bila 'aqlin wala dinin wala ghayatin sahihah min hayatihi yahdifu ilaiha wa yunadilu min ajliha. Jadi ini masih melanjutkan penjelasan tadi bahwa unsur utama dari mereka kalangan Raksumaliyah yang dia tujukan dari sisi harta mereka semata-mata di atas ribawi, yang ini bertentangan menentang Allah dan Rasulnya. Ya. Yang ini pula ya adalah penghancur yang merusak negara-negara dan individu-individu seseorang dan individu manusia. Demikian pula yang tidak ada rasa sayang dan belas kasihan terhadap apa orang-orang fakirah wal masakin. Ketika demikian mana maka apa? Ayu akilin. Orang yang dikatakan berakal yang mana? Yang dia ridha dengan kehidupan yang seperti ini. Ya, dengan kehidupan seperti madhab ini, yang kehidupan madhab-madhab ini bila aklin, tanpa akal, tidak ada akal, wala dinin, tidak memiliki agama, wala ghayatin sahihah, tidak ada tujuan yang benar, min hayatihi, dari kehidupannya. Yang semua kehidupannya itu tujuannya berjuang hanya min ajliha, yakni karena mal, ya, karena harta. Wallahu a'lam bissawab. Innama ghazat hadhihi al-madahib bilad al-muslimin lamma ghaba an aktsariyatiha ad-din as-sahih وتربا على الضياع وعاشا على التبعية. Dan tak lain madhab-madhab ini memerangi negeri-negeri kaum muslimin manakala kebanyakan dari kaum muslimin ini meninggalkan agama yang sahih. Lama ghaba an aktsariyatiha ad-din sahih. Manakala kaum muslimin ini meninggalkan, kebanyakan kaum muslimin meninggalkan agama yang sahih. dan mereka al-madahib ini senang aladdiya dengan kerugian yang didapatkan kaum muslimin. Wa asad alat-tabiyah yang kemudian hidup di atas ketergantungan. Waliyadzubillah. Artinya ketika ada orang yang memiliki akal, kemudian ridho terhadap madhab-madhab tersebut, ya, maka apakah pantas dikatakan itu orang yang berakal? Tentunya orang yang berakal tidak mungkin meridhoi madhab yang madhab tersebut. Terlebih lagi fadlan amman fihi dzarratun min iman, terlebih lagi orang yang padanya ada keimanan. Ya, terlebih lagi orang yang padanya ada keimanan. Sebagian dari sedikit dari keimanan, terlebih lagi. Tentunya akan menolak dan menentang madhab yang sesat tersebut. Karena madhab tersebut bisa dikatakan tidak memiliki akal, tidak memiliki agama, ya, tidak memiliki tujuan yang benar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini hukum yang pertama, ya. Ini hukum yang pertama yang beliau jelaskan hafizahullah, yaitu tentang al-intima ilal madahib al-ilhadiyah. Baik, masing-masing tadi sudah kita sebutkan, baik itu Syu'iyah, Al-Maniyah, War-Ra'sumaliyah. Baik. Kita lanjutkan. Qala hafizahullahu ta'ala ats-tsani, ini yang kedua. Yang kedua adalah wal intima'u lil ahzabil jahiliyah wal qaumiyatil ansariyah. والآخر كفر وردة عن دين الإسلام لأن الإسلام يرفض العصبيات والنعرات الجاهلية. Yang kedua adalah berafiliasi kepada hizb, golongan-golongan atau kelompok-kelompok jahiliyah, ya, wal qaumiyat al ansariyah, yaitu orang-orang atau kaum dari orang-orang yang rasisme kebangsaan dan ini yang lain. Terkait dengan ta'assubat, yakni fanatik dengan kebangsaannya dan yang semisalnya, maka yang ini pula kufrun waridatun an dinil Islam, ini pula adalah kekufuran keluar dari agama Islam. Limadha, kenapa? Li'anna al-Islama yirfadul asabiyyat wa na'arad al-jahiliyah. Karena Islam itu sendiri, ya, menolak yang namanya ta'assubat al-asabiyyah, ya, ta'assub wa na'arat al-jahiliyah, demikian pula ta'asub terkait dengan apa? Sukuisme. Ta'asub fanatik terhadap bangsanya, ya, sukunya, dan yang semisalnya. Maka Islam yang seperti ini menolaknya. Sukism al-jahiliyah. Yaqulu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai orang-orang yang, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari kalangan laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian, ya, (tuh) golongan-golongan dan kabilah-kabilah, lita'arafu, agar supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya inna akramakum indallah, ya, yang paling mulia dari kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah atqakum, orang yang paling bertakwa dari kalian. Qala, wa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, laisa minna man da'a ila asabiyatin wa laisa minna man qatala an ala asabiyatin wa laisa minna man ghadiba li'asabiyatin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan termasuk dari golongan kami orang yang menyeru kepada asabiyah, fanatikus, fanatik kepada golongan, fanatik kepada kebangsaan ataupun suku ataupun yang semisalnya. Wa laisa minna man qatala ala asabiyah, dan bukan dari golongan kami orang yang bunuh di atas asabiyah karena fanatik, dan bukan dari golongan kami yang marah karena fanatik li asabiyatin. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tentunya di dalam dengan ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, demikian pula hadis yang telah kita baca tadi, sangatlah amatlah jelas bahwa Islam menolak, menentang yang namanya asabiyah, yang namanya fanatik kepada satu kelompok, satu golongan ataupun suku ataupun kebangsaan atau yang semisalnya. Ya, maka tidak boleh seorang berafiliasi, bergabung pada madhab-madhab jahiliyah, ya, disebutkan dengan jahiliyah karena fanatik ini pula dari amalan-amalan orang jahiliyah. Dan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan, ya, ayat yang telah kita baca tadi memberitakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Bani Adam dari satu asal yang satu, wa jinsin wahid, demikian pula dari satu jenis-jenis yang satu, ya, wa kulluhum min dzakarin wa unsa, dan setiap mereka, ya, ada dari dzakar wa unsa, dari kalangan laki-laki dan perempuan, dan mereka semuanya min dzakarin wa unsa yarji'un, semuanya itu kembali, seluruhnya kembalinya kepada siapa? Adam wa Hawa. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan keduanya, ya, dari keduanya itu dari kalangan rijalan kathiran, ya, demikian pula dari kalangan nisa. Demikian pula memisahkan di antara mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun jadikan mereka syu'uban, golongan-golongan, kabilah-kabilah, ya, qabail, baik itu sigharan wa kibaran, ya, baik kabilah yang besar maupun yang kecil. Tak lain semuanya itu tujuannya adalah li ajli ayyata'arafu, agar supaya mereka saling mengenal. Karena kalau disendirikan setiap satu dari mereka dengan sendirinya, dengan satu jiwa itu sendiri, tidak akan mungkin mereka akan bisa apa, saling mengenal. Tidak akan didapati saling at-ta'aruf yang didapati dengannya. Tidak akan terjadi yang namanya apa? At-tanasur wat-ta'awun, saling tolong-menolong. Ataupun terkait tawarut, saling mewarisi, ataupun menegakkan hukuk al-aqarib, hak-hak kerabat. Akan tetapi demikianlah Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan hikmahnya yang besar, Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka syu'uban wa qabail, ya, golongan-golongan dan kabilah-kabilah, agar supaya bisa didapatkan perkara-perkara tadi yang telah kita sebutkan, demikian pula yang selainnya, akan terjadinya saling ta'aruf, saling mengenal, saling tanasur wa ta'awun, saling menolong, saling ta'awun, tawaruf, saling mewarisi, demikian pula saling menegakkan hak-hak kerabat, dan demikian seterusnya yang lainnya. Dan ini ketika terjadi semuanya itu yang telah disebutkan dari hak-hakul insan atau hukukil ansab, misalnya nasab. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kemuliaan itu dengan ketakwaan. Artinya walaupun berkolongan-kolongan, berkabilah-kabilah, kita sama-sama dari kalangan Bani Adam, dari keturunan Bani Adam. Kita sama manusia. Ya. Yang membedakan adalah dari sisi kemuliaan dan ketakwaannya. Ya. Yang membedakan adalah dari sisi kemuliaan, dari sisi ketakwaannya. Al-karam bittaqwa, fa'akramahum indallah atqahum. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka di sisinya dengan apa? Ketakwaan. Mana orang yang paling bertakwa di antara kita? Ya. Yaitu orang yang paling banyak ketaatannya kepada Allah dan benar, dengan sebenar-benar ketaatan, dan berlepas dari yang namanya ma'asi, al-ma'asiyah. Ya. Orang yang paling banyak orang yang selalu memperbanyak ketaatan kepada Allah dan melepaskan diri, menjauh diri dari yang namanya ma'asi. La aktharahum qarabah qauman, bukan orang yang paling banyak kerabatnya, wala tidak pula yang paling banyak kaumnya. Ya. Allah memuliakan yang paling atqahum, yang paling takwa. Dan orang yang bertakwa adalah orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tentunya sebanyak-banyaknya ketaatan dan menjauhi diri dari kemaksiatan. Ketakwaan itu bukan dengan apa? Mereka yang paling banyak karobahnya atau kaumnya, bukan. Tidak pula asrafahum nasaban, orang yang paling mulia nasabnya, tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala zat yang alimun khabir, maha tahu, maha mengetahui. Ma ya'lamu may yakumu minhum bitaqwallah, dia mengetahui, ya, siapa yang menegakkan di antara manusia menegakkan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu alim. Baik itu menegakkan ketakwaan secara zahiran wa batinan, zahir dan batinnya. Karena ketika takwa zahirnya saja bisa jadi, ya, batinnya tidak. Maka siapa yang menegakkan ketakwaan dengan zahir wa batin, ya, itulah yang diinginkan dengan orang yang menginginkan ketakwaan. Dan manakala seorang menegakkan zahiran la batina, dia hanya menegakkan ketakwaan zahirnya saja, batinnya menolak, tidak sesungguhnya, maka tentunya akan dibalas kullan bima yastahiq, akan dibalas sesuai dengan, ya, apa yang dia kerjakan, yang berhak ia dapatkan dari balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan di sini pula ayat ini pula memberikan faedah bahwa ayat ini juga menunjukkan dalil bahwa mengetahui nasab juga dituntut atau dibutuhkan secara syar'iyah dan masyru'ah, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia syu'uban wa qabaila li ajli dzalik, ya. Wallahu a'lam bisawab. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam salah satu hadisnya, inna allaha qad adhaba ankum ubbiyatal jahiliyah wa fakhraha bil aba, innama huwa mu'minun takiyun aw fajirun syakiyun, annasu banu adam wa adamu khuliqa min turabin, la wala fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan dari kalian, ya, sifat takabbur jahiliyah, ya, dan congkak terhadap nenek moyang, nenek moyang aba, bahwa kita dari kalangan nenek moyang aba-aba bapak-bapak kita terdahulu. Kemudian beliau mengatakan innama huwa mu'minun taqi, ya, tak lain dia bisa jadi adalah orang yang beriman taqiyun bertakwa, au fajirin syaki, bisa jadi adalah dia adalah orang yang fajir, ya, syaki celaka. Wan nasu, dan manusia, banu Adam, mereka adalah dari keturunan Adam, wa Adam khuliqa min turab, dan Adam diciptakan dari tanah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, tidak ada kelebihan, ya, bagi orang Arabi, tidak pula bagi ajami, ya, tidak ada kelebihan antara Arab dan ajam, yang membedakan adalah illa bittaqwa, yang membedakan adalah ketakwaannya. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, wa talabah rahimani wa rahimakumullah, untuk sementara waktu ini yang bisa kita ambil, ya, insyaallah ta'ala kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita ambil tadi bermanfaat dan menjadikan tambahan faedah dan pemahaman bagi kita. Allahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.